Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh, puji syukur bagi semua yang menjadi ibu di tempat ini. Anda sungguh-sungguh adalah orang yang patut dihargai. Mengapa? Di dunia sekarang ini, apalagi abad ke-21, walaupun ada namanya Hari Ibu, dunia telah mengecilkan peran seorang ibu. Di mana dari sudut pandang dunia saat ini, kalau seorang wanita hanya berstatus ibu rumah tangga, kalau seorang wanita hanya tinggal di rumah, mengasuh anaknya, membina keluarganya dengan baik, dia dianggap dengan pandangan yang miring. Dia dianggap tidak berketerampilan, dia dianggap tidak cukup hebat untuk masuk ke dunia kerja. Dia dianggap tidak cukup pendidikan untuk masuk bersaing dengan para laki-laki. Keibuan telah menjadi sesuatu yang dikecilkan oleh dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan Alkitab, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dunia telah memiliki definisi wanita yang berbeda dengan sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Kita banyak mendengar tentang namanya gerakan feminis hari ini. Gerakan feminis mengatakan bahwa wanita harus sama dengan laki-laki dalam segala hal. Ironisnya, dengan melakukan hal itu, mereka telah membuat wanita kehilangan kewanitaannya. Karena wanita menjadi ingin serupa dengan laki-laki. Jadi yang saya dapatkan sangat ironis, gerakan feminisme telah membuat wanita sama sekali tidak feminim. Padahal namanya feminisme. Maksudnya yang kasih dalam Tuhan, khusus pada Hari Ibu ini, saya mengajak kita untuk melihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang kewanitaan. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang yang namanya feminim itu apa? Ini sangat penting karena dunia telah mendefinisikannya ulang. Dunia telah mengubahnya. Sehingga hari ini banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya namanya berlaku sebagai seorang wanita. Dan kalau dia tidak tahu, maka dia tidak tahu juga apa artinya berlaku seperti seorang pria. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Jika sudah mendapat, saya mengajak kita membacanya bersama-sama, hanya 3 ayat saja. 1, 2, 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau yang empunya langit dan bumi, Engkau yang adalah pencipta setiap individu di tempat ini, Tuhan, Engkau yang telah menuliskan firman-Mu sebagai hukum-hukum, sebagai ketetapan-ketetapan, sebagai penuntun bagi kami. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami datang dengan hati yang terbuka untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kehendak-Mu bagi hidup kami, untuk semakin dibentuk menjadi serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, biarlah roh-Mu yang bekerja agar kami mengerti firman-Mu ini, dan bukan sekedar mengerti namun menjadi pelaku-pelakunya juga. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Alkitab banyak sekali berbicara mengenai wanita. Alkitab banyak juga berbicara mengenai pria sebenarnya. Tapi kita sedang berfokus hari ini saya ingin berbicara mengenai wanita. Apakah berarti bagi yang pria di sini khotbah ini tidak relevan? Oh, tidak. Khotbah ini walaupun berbicara mengenai wanita sangat berpengaruh kepada pria juga. Kita akan melihat bagaimana seorang pria harus berlaku kepada seorang wanita. Nah, kita melihat saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa memang banyak sekali perikop dalam Alkitab mengenai wanita. Ada Amsal 31, ada begitu banyak. Tetapi Titus pasal 2 ini merangkumkannya dengan sangat manis. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di situ, seharusnya kewanitaan itu diajarkan dari generasi ke generasi. Seharusnya dari seorang wanita yang tua yang mungkin menjadi seorang ibu menurunkan kepada putrinya, menurunkan kepada wanita-wanita lain yang lebih muda bagaimana sebenarnya menjadi seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana sebenarnya kewanitaan yang Alkitabiah itu. Tetapi kita lihat hari ini jarang sekali terjadi. Semakin generasi ke generasi, semakin gerakan yang tadi saya sebut feminisme itu mencuat, di mana peran-peran tradisional dibongkar dan dihilangkan sama sekali. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, coba kita berfokus kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab? Nah, mungkin ada yang berkata, oh Gembala Steven, Anda seorang laki-laki, Anda tidak punya hak bicara tentang seorang wanita. Anda tahu apa tentang wanita? Benar saudara yang kasih Tuhan, saya memang tidak hanya tahu sedikit sekali mengenai wanita. Namun yang saya tahu, Tuhan pencipta wanita telah menuliskan kitab ini. Tuhan pencipta pria dan pencipta wanita telah menuliskan firman-Nya. Dan kita harus tunduk kepada firman-Nya ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Alkitab di sini menggambarkan dengan luar biasa ya seorang wanita. Bagi Tuhan, ya, laki-laki dan wanita itu sama-sama berharga. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan Ia menciptakannya laki-laki dan perempuan. Adanya laki-laki dan adanya perempuan adalah ide Tuhan. Dan masing-masing diberi peran yang khusus oleh Tuhan. Peran apakah yang dimiliki oleh seorang wanita? Coba kita lihat, saudara, di dalam Titus. Saya ingin aja kita berfokus ke ayat yang keempat dan yang kelima. Apakah yang seharusnya diturunkan dari generasi ke generasi? Apakah yang harusnya diajarkan dari seorang yang tua kepada yang muda? Apakah ini, saudara? Saya melihat di sini ada tiga peran seorang wanita yang digambarkan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang seharusnya diturunkan turun-temurun. Seorang wanita tua seharusnya mengajarkan kepada wanita yang muda, dan nanti yang muda menjadi tua mengajarkan lagi kepada yang berikutnya, mengajarkan lagi kepada yang berikutnya. Ada tiga peran di sini yang sangat indah. Yang pertama, saudara, adalah peran seorang wanita terhadap suaminya. Peran seorang wanita terhadap suaminya. Coba kita lihat di ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami. Yang pertama disebut di sini. Hal pertama yang disinggung oleh Paulus yang harus diajarkan adalah mengasihi suami, katanya di sini. Peran seorang wanita terhadap suaminya haruslah sebagai seorang penolong yang setia. Seorang penolong yang setia. Dikatakan di sini, kasihilah suamimu, mengasihi suami. Mungkin ada yang bertanya, Gembala Steven, bukannya Anda terbalik? Ya. Bukankah di dalam Efesus dikatakan, hai istri, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Bukankah tugas mengasihi itu tugas suami? Ya. Bukankah suami yang harus mengasihi istri? Ya. Kenapa di sini dikatakan mengajarkan wanita untuk mengasihi suami? Bukankah terbalik? Ya. Saudara, sama sekali tidak terbalik. Ya. Memang diperintahkan. Di dalam Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Tetapi apakah Anda tahu di dalam Alkitab, istri juga disuruh mengasihi suami. Dan suami juga disuruh menghormati istri. Coba kita buka di dalam 1 Petrus, saudara. Ya. 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketujuh dikatakan di sini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Kemudian ada kata apa? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan memberikan ancaman yang serius di sini. Suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris, katanya, supaya doamu tidak terhalang. Apakah ini berarti hierarki Tuhan bisa dibalik-balik? Tidak, Tuhan tetap tegas bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga. Tidak pernah dikatakan kepada suami untuk tunduk kepada istri, tetapi dikatakan kepada suami untuk menghormati istri. Dan dikatakan kepada istri untuk mengasihi suami juga, sebagaimana suami juga diperintahkan untuk mengasihi istrinya, dan istri untuk menghormati suaminya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang benar suami adalah kepala keluarga, dia pengambil keputusan. Tetapi saya katakan, bodohlah suami yang selalu berkata, ah saya tidak peduli dengan pendapat kamu, saya adalah pemegang keputusan, saya bilang begini, tidak peduli apa kata kamu. Bodohlah suami yang demikian. Bijaksanalah suami yang ikut mendengarkan apa kata pendapat istrinya, mendengarkan masukan istrinya. Mengapa? Karena istrinya telah diciptakan sebagai penolong bagi dia. Istrinya telah diciptakan sebagai seorang yang mensupport dia, yang menolong dia, yang menutupi kekurangan-kekurangannya. Alkitab adalah demikian. Oleh karena itu, peran seorang wanita yang pertama kita lihat dalam Alkitab adalah sebagai penolong yang setia di sini bagi suaminya. Dia harus mengasihi suaminya. Oh, bagaimanakah mengasihi suami? Mengasihi suami, mengasihi orang yang telah disatukan dalam Tuhan. Oh, ada banyak sekali yang bisa kita bahas, tentu kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Yang jelas, Alkitab tidak pernah mengajarkan bagi seorang istri untuk bersaing dengan suaminya. Kadang-kadang ada suami istri yang keduanya bersaing-saingan. Wah, yang suami begini, yang istri gak mau kalah, saya juga harus begini. Yang semuanya gak mau kalah lagi. Sehingga di dalam rumah terjadi persaingan antara suami dan istri. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Dikatakan di sini mengasihi suami. Mengasihi suami juga berarti tidak mengomeli dia terus-menerus. Tidak dia pulang kerja, wah dicecar dengan kata-kata. Bukan seperti itu mengasihi suami. Baiklah suami pulang dan dia mendapatkan rumahnya seperti istananya. Mengasihi suami tidak berarti tidak menjelekkan suami di hadapan orang. Ada satu spesies wanita yang sering kalau di depan orang lalu bilang, eh suami saya sih begini, begini, begini. Eh suami saya sih begini, begini, begini. Ya. Ini bukanlah istri yang mengasihi suaminya dan bukan juga wanita yang bijaksana. Kenapa? Karena dia akan dikenal satu dengan suaminya. Jadi kalau dia di hadapan umum menjatuhkan suaminya sendiri, saya katakan dia bukan seorang wanita yang bijaksana. Dan sebenarnya ini berlaku untuk pria juga. Jangan berarti pria boleh berkata, ah istri saya sih begini, begini, begini di hadapan orang. Ah istri saya tuh aduh di rumah begini, begini, begini. Dia bukan seorang laki-laki yang bijaksana. Seharusnya mereka menjadi satu tim di mana ada saling mengasihi di situ. Saudara, seorang wanita harus sadar bahwa ketika dia menikah, pelayanan utamanya yang Tuhan berikan kepada dia adalah suaminya dan rumah tangganya. Suaminya termasuk dalam rumah tangga, itu adalah pelayanan dia yang nomor satu. Seorang wanita bisa saja ikut melayani dalam berbagai hal yang lain, tetapi ketika dia menikah, dia memiliki satu pelayanan yang sangat khusus, itu pelayanan kepada rumah tangganya, pelayanan kepada suami dan anak-anaknya. Dan itu termasuk ke dalamnya. Saya tertegun membaca tentang Golda Meir. Anda pernah mendengar tentang Golda Meir? Golda Meir adalah salah satu Perdana Menteri Israel, seorang wanita. Wow, Israel punya Perdana Menteri wanita. Golda Meir, suatu pencapaian yang luar biasa sekali. Tetapi saya membaca, dia berkata apa? Setelah dia selesai, dia turun, masa jabatannya berlalu. Dia bilang, saya menyesal. Saya menyesal telah menjadi Perdana Menteri Israel. Karena saya membesarkan bangsa dan negara Israel, tetapi kemudian keluarga saya tinggalkan. Dan sejarah mencatat bahwa suaminya dan dia bercerai, anak-anaknya juga meninggalkan dia. Karena suaminya berkata, kamu tidak bisa menjadi istri yang aku inginkan kalau kamu mengambil jabatan itu. Dan Golda Meir waktu itu lebih memilih untuk mengikuti ambisi dia. Dia ingin menjadi seorang Perdana Menteri. Dan memang dia berhasil menjadi seorang Perdana Menteri Israel. Tetapi kemudian dia sendiri dengan kata-katanya sendiri berkata, aku menyesal. Saudara, Tuhan telah menciptakan laki-laki dan pria. Dan di sini dikatakan tugas dan peran seorang wanita yang pertama adalah mengasihi suaminya. Mungkin ada yang berkata, saya belum bersuami. Ya. Mungkin ada wanita muda di tempat ini, saya belum bersuami, apa peran saya di sini? Ya. Saya nggak bisa mengasihi suami saya belum bersuami. Ya. Tapi saudara, Anda bisa mengasihi suami Anda bahkan sebelum Anda bersuami. Ya. Wah, gimana caranya itu? Ya. Kasihilah suami Anda sebelum Anda bersuami. Ya. Jagalah diri Anda suci. Jagalah diri Anda, hati Anda murni untuk calon suami Anda. Ya. Saya sangat senang dengan ilustrasi yang diberikan oleh Joshua Harris. Ya. Pada saat hari pernikahan Anda, maukah Anda datang? Ya. Anda sedang berdiri, tadi malam ada pernikahan, ya, kita baru pergi. Tapi kalau Anda membayangkan hari pernikahan Anda, maukah Anda berdiri berdua di sini? Ya, dan tiba-tiba tamu yang datang, Anda kaget sekali. Ya. Wah, itu mantan-mantan saya semua. Ya. Lalu satu demi satu dia jalan kepada Anda, dia salamin. Ya. Moga-moga kamu lebih tepat janji kepada dia daripada sama saya. Ya. Lalu yang kedua lagi datang salamin Anda, ya, dan berkata, masih ingat nggak dulu kita? Wah, stop, jangan disebut-sebut, ya, saudara. Ya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya Anda wanita, suami Anda nanti akan berpikir, ya, Anda bisa mengasihi suami Anda bahkan sebelum Anda tahu siapa suami Anda, ya, itu dengan cara mempersiapkan diri, ya, to be the best, ya, mempersiapkan diri untuk menjadi yang murni, ya, nanti bagi suami Anda. Anda sudah bisa mulai itu adalah peran seorang wanita yang luar biasa. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua kita lihat di sini, ya, adalah peran seorang wanita terhadap suaminya menjadi penolong yang setia dalam hal satu tadi mengasihi suaminya. Yang kedua, di ayat yang kelima, taat kepada suaminya. Dia harus mengasihi suaminya, dan kedua dia taat kepada suaminya. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan jelas, suami adalah kepala keluarga. Suami harus menghormati istri, benar, ya, tetapi istri taat kepada suami. Ini jelas sekali, saudara. Dan dunia telah mengubah ini. Dunia telah mengacaukan ini. Saya pernah punya satu orang teman, ya, dia bilang, saya tidak setuju, ya, suami kepala rumah tangga. Menurut saya 50-50 saja, dia bilang. Ya. 50-50 bagaimana, saya pikir. Ya. Mau setiap kali keputusan lempar koin, ya. Mau suit-suitan, mau seperti apa? Tetapi tidak, Alkitab berkata taat kepada suaminya. Apakah itu berarti Tuhan merendahkan wanita? Apakah berarti wanita sebagai pihak yang dipojokkan? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Anda tahu bahwa Paulus mengilustrasikan ini dengan berkata apa? Sebagaimana kepala dari Kristus adalah Allah Bapa, demikianlah kepala dari wanita adalah laki-laki, katanya di dalam 1 Korintus. Bayangkan, dia membandingkan kepala dari Kristus adalah Bapa, demikianlah kepala dari wanita adalah laki-laki. Menurut Anda, Kristus dengan Allah Bapa itu ada nggak yang lebih tinggi dan lebih rendah? Kristus dan Bapa setara. Kristus dan Bapa satu nature. Kristus dan Bapa adalah satu dalam Allah Tritunggal. Tetapi apa? Tetapi Kristus mengambil peran yang tunduk kepada Bapanya. Kristus mengambil peran untuk menjadi yang diutus. Kristus mengambil peran untuk merendahkan dirinya. Dan demikianlah Paulus menggambarkan hubungan laki-laki dengan wanita. Bukan karena Tuhan menciptakan wanita lebih rendah, tidak. Tuhan ciptakan keduanya sama. Tuhan menciptakan keduanya dari bahan yang sama. Mereka punya natur kedudukan yang sama. Tetapi Tuhan menciptakan peran yang berbeda. Seperti Kristus mengambil peran yang berbeda daripada Bapanya. Bapa adalah pengutus, dia adalah yang diutus. Demikian juga Tuhan menciptakan peran yang berbeda bagi laki-laki dan wanita. Dan wanita telah dia perankan menjadi penolong suaminya. Kita melihat sungguh indah apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita masuk ke yang berikutnya, saudara. Kita lihat lagi di dalam Titus pasal 2 ayat yang keempat dan kelima. Ada tiga peran di sini. Yang pertama, kita melihat Alkitab mengajarkan tentang peran seorang wanita terhadap suaminya. Yang kedua, kita melihat peran seorang wanita terhadap anak-anaknya atau terhadap rumah tangganya. Peran seorang wanita terhadap rumah tangga atau terhadap anak-anaknya. Kita melihat di sini ada beberapa hal. Ada beberapa hal di ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Mengasihi bukan hanya suami, tetapi mengasihi anak-anaknya. Anda tahu, Alkitab mengatakan bahwa salah satu dampak terbesar yang bisa dibuat oleh seorang wanita terhadap dunia adalah pelayanannya terhadap anak-anaknya. Banyak wanita merasa kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak secara profesional bekerja di suatu perusahaan, atau kalau dia tidak menghasilkan uang, ya, maka dia tidak berkontribusi. Maka seolah-olah dia tidak berguna bagi masyarakat. Oh, saya hanya di rumah saja mengurusi anak, saya hanya begini, begini. Tetapi Alkitab tidak membeli pandangan seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu. Tetapi dampak yang paling besar yang bisa dihasilkan seorang wanita bagi dunia adalah melalui anak-anaknya. Anda tahu, seorang ibu pernah diantarkan pulang anaknya dari sekolah, dan sekolah itu bilang sama ibunya, "Kami tidak bisa mengajar anak Anda. Anak Anda terlalu bodoh. Dia selalu mengacau di kelas. Dah, kami angkat tangan. Kamu ambillah anak kamu kembali. Kami tidak bisa mengajarnya." Dan ibu itu bilang apa? Ibu itu bilang, "Bukan anak saya bodoh. Kalian tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak saya. Saya akan didik anak saya sendiri." Dan Anda tahu siapa? Ternyata anak itu tumbuh besar dan menjadi Thomas Alva Edison, saudara. Nah, Anda tahu ya, apa yang dihasilkan oleh Thomas Alva Edison bagi dunia ini. Seorang ibu, salah satu dampak terbesar yang bisa dia berikan bagi dunia adalah melalui anak-anaknya. Anda tahu bahwa iblis ketakutan. Iblis ingin menipu wanita-wanita untuk berpikir bahwa hidup sebagai seorang ibu adalah sesuatu yang menjemukan, adalah sesuatu yang membosankan. Dia ingin menipu. Kenapa? Karena iblis ketakutan ada wanita-wanita Kristen yang akan mengambil firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan menghasilkan generasi berikutnya yang luar biasa bagi Tuhan. Iblis ketakutan, dia sudah kecolongan. Dia sudah kecolongan dengan ibunya Musa. Dia sudah kecolongan dengan ibunya Samuel. Dia sudah kecolongan dengan ibunya pahlawan-pahlawan iman yang lain yang telah membesarkan anak-anak mereka dengan luar biasa. Dan mereka telah mengubah dunia. Dia ingin menipu wanita itu dengan berpikir, kamu saja yang keluar, kamu saja yang berusaha untuk mengubah dunia. Padahal bukan itu peran yang telah Tuhan berikan kepada dia. Kita bertanya-tanya, di manakah dunia ini kalau misalnya ibunya Musa berpikir bahwa menjadi seorang ibu itu tidak menyenangkan? Kita berpikir, di manakah dunia ini kalau ibunya Samuel berpikir bahwa sudahlah, saya tidak punya anak, biarinlah, lebih bagus lagi, saya ingin bebas, saya ingin free, saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Di manakah dunia? Tentu akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Hari ini adalah hari ibu. Ibu-ibu memang telah mengorbankan sebagian dari diri mereka, bagian terbesar dari diri mereka ketika mereka mempunyai seorang anak, ketika mereka membesarkan anak itu. Saya barusan menjadi seorang ayah, dan saya sudah melihat investasi yang harus dibuat oleh seorang tua terhadap anaknya, terutama seorang ibu. Mulai dari kecil, bangun pagi. Dan istri saya bilang, semenjak punya Stuart, kita gak bisa lagi tidur dari jam malam sampai pagi itu dengan pulas gitu. Ya benar, begitulah. Ya benar, ya. Ada pengorbanan, ya. Tetapi pengorbanan itu worth it, ya. Pengorbanan itu benar-benar pantas untuk dilakukan, ya. Mengapa? Karena kita sedang membangun masa depan. Kita sedang membangun generasi berikutnya untuk Kristus. Kita sedang mengajar mereka. Kita sedang membentuk mereka bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk. Mengapakah dianggap sebagai sesuatu yang mulia kalau seseorang pergi ke sebuah sekolah lalu mengajar anak-anak yang lain? Tetapi dianggap sebagai sesuatu yang membosankan dan menjemukan ketika seorang wanita di rumah mengajar anak-anaknya sendiri. Di sekolah mungkin dia mengajar satu mata pelajaran, apakah itu matematika, IPA, dan lain sebagainya. Sedangkan di rumah dia punya kesempatan untuk mengajarkan tentang alam semesta. Dari agama sampai PPKN sampai semua yang lain lagi kepada anak-anaknya. Bukankah ia juga sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar? Benar, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia tidak pergi keluar ke dunia kerja, bakatnya disia-siakan, keterampilannya tidak terpakai, pendidikannya tidak terpakai. Tetapi Anda tahu bahwa justru menjadi ibu rumah tangga yang baik adalah pekerjaan tersulit di dunia ini. Menjadi ibu rumah tangga yang baik adalah pekerjaan tersulit di dunia ini. Menjadi ibu rumah tangga yang asal-asalan sih memang tidak terlalu sulit, saudara. Tetapi menjadi ibu rumah tangga yang super, yang baik, itu adalah salah satu pekerjaan dengan kualifikasi tertinggi. Bukan saja diperlukan komitmen waktu. Kalau di kantor 8 jam sehari, ibu rumah tangga yang baik 24 jam sehari. Bukan saja diperlukan komitmen energi. Kalau di kantor ada yang bikin masalah, kita lapor sama manajer, keluarkan, keluarkan. Kalau anak kita bikin masalah, mana mungkin, keluarkan, keluarkan. Dia pecahkan barang, dia lari sana sini, kita kejar. Dia bikin ini lagi, bikin itu lagi. Komitmen energi. Keterampilan apa yang diperlukan? Oh, segala-galanya, dari tukang listrik, tukang masak, tukang sopir, ya, sampai pengajar les, ya, pengetahuan segala jenis, ya, saya katakan, ya, menjadi ibu rumah tangga yang super itu adalah salah satu pekerjaan paling menantang yang ada. Saudara, bukan berarti bahwa seorang wanita, saya tidak mengajarkan di sini bahwa seorang wanita tidak boleh bekerja di luar. Ya. Mungkin ada situasinya di mana itu diperlukan. Mungkin ada situasinya di mana itu memang bisa dilakukan, tetapi saya ingin menanamkan bahwa bagi seorang wanita sebenarnya dia harus melihat pelayanan utamanya adalah rumah tangganya. Ya. Itu pelayanan utama. Ya. Itu adalah dampak terbesar yang bisa dia berikan kepada dunia ini. Ya. Oke lah, ya, mungkin ada situasi di mana mungkin ada wanita yang harus bekerja di luar, tapi apakah dia masih memiliki visi yang sama? Bahwa rumah tangga saya pelayanan pertama saya, ya. Rumah tangga saya pekerjaan nomor satu saya, ya. Tetapi yang kita lihat di dunia sekarang ini sudah berubah, ya. Dimana itu menjadi hal yang nomor sekian, ya. Hal yang nomor buntut, ya. Kita melihat bagaimana kalau saya belum menjadi seorang ibu, ya, tadi kita peran seorang wanita, saya belum punya rumah tangga, saya belum punya anak. Anda bisa mempersiapkan diri untuk hal itu. Sungguh menarik saya melihat bahwa pendidikan hari ini bagi wanita mempersiapkan dia untuk dunia kerja lebih daripada mempersiapkan dia untuk dunia rumah tangga. Tidak demikian berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sehingga banyak wanita hari ini lulus SMA, siap untuk masuk dunia kerja, tapi tidak siap untuk berumah tangga. Siap untuk terjun secara profesional, tapi tidak siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Kalau Anda adalah wanita Kristen yang belum menikah, belum berumah tangga, camkanlah ini. Mengapa tidak melihatnya sebagai sesuatu yang Tuhan desain? Selain di sekolah mengikuti semua yang standar, persiapkanlah dirimu dengan baik untuk menjadi seorang ibu yang baik nanti. Banyak wanita hari ini, ya, bisa aljabar, bisa kalkulus, bisa segala macam, tapi masak Indomie pun tidak bisa. Ya. Saya sangat menyayangkan hal ini, ya. Dia bisa segala macam geometri, wah pintar-pintar. Ya, Anda, saya heran. Ya, kebanyakan yang juara-juara di sekolah wanita-wanita saya lihat. Ya. Wah, juara satu, juara dua, bagus. Saya tidak katakan jelek, membuktikan wanita memang pintar, saudara. Ya. Dan saya tidak ingin menurunkan hal itu, tetapi mengapa tidak melihat, ya, bahwa selain itu ada suatu pekerjaan panggilan Tuhan nanti bagi Anda sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya. Persiapkan diri juga untuk itu. Persiapkan diri juga untuk itu. Makin lama makin langka nanti laki-laki yang beriman mencari istri yang beriman yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Ya. Makin lama makin langka. Nah, di grafik ini kita ingin menyetok, menyuplai gitu. Ya. Wanita-wanita yang alkitabiah, ya. Wanita-wanita yang mempersiapkan diri dengan baik, ya. Dalam segala hal. Apa itu memasak, apa itu menjahit, ya. Banyak wanita hari ini tidak bisa membedakan jarum pentul dengan jarum benang, saudara, ya. Jangankan disuruh mesti menjahit baju suaminya yang sudah koyak lain sebagainya, ya. Ya, gimana masukin benang ke jarum saja dia sudah bingung, ya. Tidak baik demikian, ya. Tidak baik demikian. Ingatlah akan panggilan yang telah Tuhan tetapkan, ya. Sekali lagi saya katakan, wanita sebenarnya luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Dari segi kepintaran dan sebagainya Tuhan ciptakan luar biasa, ya. Tetapi Tuhan ingin dia memakainya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh baginya. Coba kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat lagi dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Titus pasal 2 ayat 4 sampai ayat kelima. Ada tiga peran saya katakan di sini. Ada peran terhadap suaminya, ada peran terhadap rumah tangganya. Dan yang ketiga, ada peran terhadap sesamanya. Peran terhadap orang-orang lain di sekelilingnya. Seorang wanita bisa memiliki dampak yang luar biasa di sana juga. Kita lihat ayat yang kelima. Hidup bijaksana dan suci. Tadi rajin mengatur rumah tangganya, itu sudah. Baik hati dan taat kepada suaminya. Ada tiga hal yang dituntut di sini. Bijaksana, suci, dan baik hati. Di ayat yang kelima. Bijaksana, suci, dan baik hati. Seorang wanita dituntut untuk hidup bijaksana, katanya. Ini adalah peran wanita yang Tuhan berikan kepada dia. Hidup bijaksana. Dalam bahasa aslinya berasal dari kata sophros. Sophros artinya hidup dengan pengertian yang benar. Begitu. Bijaksana, dia mampu memilah-milah. Dan yang pertama harus dia pilah-pilah adalah bahwa dia adalah seorang wanita. Hiduplah bijaksana sebagai seorang wanita. Hiduplah bijaksana sebagaimana Tuhan ciptakan. Saya masih ingat waktu saya kecil, salah satu buku cerita favorit saya adalah Lima Sekawan. Siapa di sini yang tahu Lima Sekawan? Yang pernah baca Lima Sekawan? Ya, sebagian saya lihat tidak banyak ya, mungkin apa saya sudah makin tua atau bagaimana? Lima Sekawan ini, ya, salah satu tokohnya adalah seorang wanita bernama Georgina. Ya. Tapi di dalam tokoh Lima Sekawan, si Georgina ini tidak suka jadi seorang cewek. Jadi dia menyesal sekali kenapa dia seorang wanita. Akhirnya dia dia dandan seperti laki dan dia sebut namanya George. Ya, sebenarnya panjangnya kan Georgina. Ya. Jadi saya George, dia bilang. Ya, saya George. Waktu saya masih kecil itu saya baca-baca saja, seru juga pertualangannya. Mereka ini detektif lah cari ini cari itu. Ya. Nah, tapi setelah saya makin dewasa, makin mengerti firman Tuhan. Ya. Saya mulai berpikir, ya, ternyata sikap seperti itu bukan sikap yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan ciptakan laki-laki sebagai laki-laki. Ya. Kalau ada laki-laki yang bilang, saya ingin menjadi wanita, ya, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Itu tidak benar, saya katakan. Ya. Oleh karena itu, laki-laki yang bersikap kewanitaan itu tidak benar. Ya. Kita sebut itu banci. Ya. Anda tahu dalam firman Tuhan, banci itu ditentang oleh Tuhan. Mungkin dari gaya ngomongnya, dari kadang-kadang sulit didefinisikan gitu, yang membedakan apa, tapi kalau kita lihat kita tahu. Ya. Ya. Mungkin dari gaya jalannya, mungkin dari lambaian tangannya, ya. Mungkin entah dari apa lagi. Ya. Ya. Seorang laki-laki yang ingin bersikap seperti wanita. Sama salahnya adalah seorang wanita yang ingin menjadi laki-laki. Ya. Ini juga bukan yang Tuhan inginkan. Hiduplah bijaksana. Nomor satu, bisa memilih-milih. Bisa memilih apa tindakan yang cocok bagi seorang wanita, apa tindakan yang tidak cocok bagi seorang wanita. Ya. Kita perlu lebih banyak wanita-wanita tua yang mengajar ini kepada wanita-wanita muda. Ya. Hei, seorang wanita jangan bertingkah seperti itu. Ya. Hei, seorang perempuan jangan seperti itu. Ya. Itu memalukan bagi seorang wanita. Ya. Ini diperlukan hidup yang bijaksana. Sayangnya dunia sudah begitu kacau. Saya kaget satu kali waktu saya di kedokteran masih jadi mahasiswa. Saya punya seorang dosen wanita, ya. Dan kami lagi kerja kelompok waktu itu. Ya. Dosen itu lagi menerangkan. Ya. Ada yang sebagian duduk, ada sebagian berdiri. Lalu salah seorang teman saya yang laki baik hati, ya. Dia bangkit berdiri dari bangkunya mempersilahkan dosennya duduk. Dosennya wanita. Kagetnya saya minta ampun, dia malah marahin dia. Kenapa kamu kasih saya duduk? Memangnya mentang-mentang saya cewek, saya lebih lemah dari kamu. Wah, gawat juga nih saya bilang ya. Memangnya ini menurut kamu saya lemah, saya nggak bisa berdiri. Ya. Jadi kamu kasih saya duduk. Wah, saya pikir ini dunia sudah terbalik. Ya. Sebenarnya yang ingin kita tingkatkan justru ya, seorang wanita bertingkah seperti seorang wanita dan laki-laki yang alkitabiah memperlakukan wanita seperti wanita. Ya. Kalau di Amerika itu atau di negara barat itu namanya kelakuan yang chivalrous. Ya. Chivalrous, be a gentleman. Ya. Kalau ada wanita mengalah. Ya. Apakah dalam hal kursi, apakah dalam hal yang lain ya. Karena kita memperlakukan mereka sebagai wanita, kaum yang terhormat. Bukan karena kita menganggap dia lemah, ya. Bukan karena dia tidak bisa berdiri di situ, ya. Ya kalau kamu nggak mau, bolehlah saya duduk lagi dalam hati saya, begitu kan? Ya. Kamu nggak mau duduk, ya bolehlah saya duduk lagi. Gitu, ya. Untuk apa saya ini mengalah sama kamu kalau begitu? Ya. Justru karena saya mau menghargai kamu. Ya. Justru karena saya ingin memperlakukan kamu sebagai wanita yang Tuhan ciptakan. Ya. Anda adalah wanita. Ya. Nah, kita harus seperti itu. Ini bukan hanya bagi kaum wanita, tapi bagi kaum pria juga. Seringkali kaum pria ya tidak mau mengalah, tidak memiliki jiwa chivalrous ya, gentleman ya, terhadap seorang wanita ya. Ini harus diubah ya, seiring terutama di dalam konteks sebuah masyarakat yang alkitabiah ya. Saudara, coba kita lihat ya, hidup yang bijaksana banyak di sini ya. Jangan ya, bijaksana, oh banyak sekali hal ya. Jangan memfitnah tadi di ayat yang ketiga walaupun tidak kita bahas. Tapi dikatakan jangan memfitnah. Mungkin salah satu hal yang wanita terkenal adalah menggosip. Ya. Menggosip kemana-mana, wanita jangan katanya. Ya. Jadi Alkitab menunjuk ini memfitnah. Alkitab karena nggak akan ketemu kata gosip di dalam Alkitab. Ya. Tapi mungkin Anda ketemu kata jangan memfitnah. Kadang-kadang dalam bergosip kita jadi memfitnah orang. Ya. Karena kita belum tahu kebenarannya. Ya. Kita belum tahu itu iya atau tidak. Kita sudah sebarkan kemana-mana. Hidup dengan bijaksana. Yang kedua dikatakan sini hidup dengan suci, ya, hidup bijaksana dan suci. Bagaimana seorang wanita hidup suci? Ya. Oh ada banyak sekali yang bisa kita bahas. Tentu termasuk kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan kepada suami. Ya. Itu sudah jelas. Ya. Tetapi mungkin ada satu daerah yang wanita sering tidak pikirkan, di mana dia bisa hidup dengan suci. Nah, itu dalam hal apa yang dia pakai. Ya. Hari ini. Dunia sengaja mengeksploitasi ya, tubuh wanita. Dunia sengaja mengeksploitasi ya, wanita diperlakukan sebagai objek ya, di dalam iklan-iklan, di dalam berbagai hal yang lain, dalam film-film. Saya pernah khotbah di Pemuda. Ya. Anda pernah bingung nggak kenapa di film action, film perang biasa selalu ada wanitanya satu. Ya. Padahal kalau kita lihat di perang-perang sebenarnya wanita jarang gitu ya. Tapi kalau dalam film-film Hollywood pasti ada wanitanya satu di situ. Ya. Entah dia sebagai sesama jagoan, entah sebagai apa yang mesti diselamatkan. Mengapa? Ya. Untuk meningkatkan daya jual film itu. Ya. Mereka memakai. Ya. Ada adegan-adegan yang agak-agak tidak senonoh. Ya. Ada adegan-adegan yang agak gimana. Itu adalah dunia sedang memakai Anda. Ya. Tetapi wanita Kristen yang alkitabiah, jangan jatuh ke dalam apa yang perangkap dunia itu. Ya. Jangan mengikuti fashion dunia ini. Jangan mengikuti apa kata dunia ini. Dunia berkata, if you have it, show it, katanya. Kalau kamu punya tubuh yang indah, pertontonkan. Itu adalah konsep yang sangat berdosa. Itu adalah konsep yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah konsep yang tidak suci. Itu adalah konsep yang najis. Tetapi Alkitab berkata, hiduplah dengan suci. Jangan ikut konsep dunia ini. Tetapi Alkitab berkata, simpanlah dirimu dengan murni dan suci. Kalau Anda membeli baju yang romantis, ya, pakailah di dalam kamar untuk suamimu. Ya. Itu hal yang baik, silakan. Ya. Tetapi untuk orang-orang lain, pakailah pakaian yang sopan. Ya. Satu pedoman yang bisa dipakai oleh orang-orang wanita-wanita Kristen adalah, ya, apakah pakaian saya akan bisa menjadi batu sandungan untuk saudara saya seiman yang laki-laki? Coba pikirkan itu. Sekali-kali jangan terlalu egois. Jangan pikirkan hanya dirimu saja. Apakah engkau akan terlihat cantik? Apakah orang semua akan memandang engkau ketika Anda masuk ke sebuah ruangan? Apakah engkau akan kalah dengan teman Anda? Apakah Anda akan dianggap kuno? Jangan terlalu egois, tetapi pikirkanlah, apakah pakaian saya akan membuat saudara saya yang laki-laki jatuh dalam dosa? Apakah karena cara saya berpakaian mereka akan memiliki pikiran yang tidak suci? Ya. Coba pikirkan itu. Mungkin ada berpakaian itu urusan mereka, pikiran-pikiran mereka, bukan salah saya. Benar, ya. pikiran mereka, salah mereka. Tetapi Anda bisa membantu atau Anda bisa menjerumuskan. Anda bisa menolong atau Anda bisa menjorokkan dia ke dalam dosa. Jadi setiap wanita di sini memiliki peranan yang sangat penting. Hidup dengan suci. Hidup dengan suci. Pakaian katanya. Salah satunya. Hidup dengan baik hati. Hidup dengan baik hati. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi kita tidak akan habis-habis kalau kita berbicara mengenai wanita. Oleh karena itulah kita ada komisi wanita, saudara. Ya. Jadi kalau Anda adalah seorang wanita, Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang wanita yang Alkitabiah, silakan. Kita ada komisi wanita khusus membicarakan itu. Dan mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya kita akan sedikit ubah format gereja kita. Nanti mungkin Gembala Sento akan sebutkan lebih jelas lagi. Tetapi kita ingin sebanyak mungkin orang bisa ikut ambil bagian, sebanyak mungkin wanita. Demikian juga laki-laki memainkan perannya yang sangat penting. Apakah Anda memperlakukan wanita sebagai wanita? Apakah Anda memberikan sinyal kepada wanita? Oh, saya sukanya wanita yang pakaiannya tidak beres. Sebagai laki-laki yang Alkitabiah, jangan berikan sinyal yang salah. Kenapa wanita suka berpakaian yang tidak baik? Karena dia merasa laki-laki semua tertarik kepada pakaian yang tidak baik itu. Kalau Anda adalah laki-laki yang Alkitabiah, jangan berikan sinyal itu. Kalau ada wanita yang berpakaian tidak baik, jangan beri perhatian kepada dia. Jangan memberikan sinyal seperti dunia bahwa kami sukanya yang seperti ini. Tapi sebaliknya, berikan sinyal yang benar kepada wanita-wanita yang benar, bahwa Anda lebih menghargai yang wanita yang ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa Tuhan telah menciptakan laki-laki dan wanita. Tuhan memberikan peran masing-masing. Ini adalah hari ibu. Hari di mana kewanitaan seharusnya dirayakan, apalagi keibuan. Benar, tapi dunia telah mencampakkannya. Dunia telah menganggapnya hina. Dunia menganggap bahwa wanita harus menjadi seperti pria. Tidak demikian, kata Alkitab. Apakah Anda ingin menjadi wanita yang Alkitabiah? Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati Anda sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu. Dan kami telah merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami sadar betapa sering kami tidak sampai kepada kehendak-Mu. Tolong kami, ya Tuhan. Saya ingin bertanya kepada yang hadir di sini. Mungkin Anda pria, mungkin Anda wanita. Kalau Anda wanita, renungkanlah, apakah Anda telah mencoba untuk hidup sebagai wanita yang Alkitabiah, wanita yang memuliakan Tuhan, wanita yang menerima kewanitaan Anda dengan sepenuhnya. Anda tahu rancangan Tuhan terhadap seorang wanita, peran yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda tidak menolak itu. Anda menerimanya dengan sepenuh hati bahwa syukur Tuhan menciptakan saya wanita supaya saya bisa berbuat sesuatu baginya sesuai dengan peran seorang wanita. Jikalau Anda dapatkan bahwa selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang, mengapa tidak menggunakan saat ini untuk berkomitmen kepada Tuhan bahwa Anda ingin hidup sebagai wanita Alkitabiah dan meneruskan itu lagi nanti kepada generasi-generasi selanjutnya. Kalau Anda seorang pria, apakah Anda memperlakukan wanita sekeliling Anda dengan hormat, dengan rancangan sebagai seorang wanita, sebagaimana Tuhan kehendaki? Mari Anda juga bertekad dalam hati Anda. Tuhan, Engkau melihat setiap hati di tempat ini. Engkau melihat apa seruan terhadap Engkau dari tiap-tiap individu. Tuhan, bagi kami yang masih bergumul dalam berbagai hal, Engkau yang bantu, Engkau yang tolong, Tuhan. Pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.